Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk The Grace yang baik hati semuanya. Bro, joget sambil nyawer wenak paling ya. Diva Sol, terima kasih kerjasamanya. Merpati Shooting, terima kasih banyak kerjasama dari Anda. Yuk, dibuktikan yuk, ada Ratna Antika Munata. Lagu terbarunya Munata. Selamat.